Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa bersilaturahmi di dalam pengajian kitab Zilalul Quran yang dikarang oleh Asy-Syahid Said Qutb. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Mubasyirin yang memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan mengkaji bersama kitab yang sangat fenomenal, sangat terkenal ini di dunia Islam. Biasanya saya ke daerah sini, ke bangunan ini, ngepostnya di bawah. Kalau ada acara perkawinan, biasanya di bawah. Nah, alhamdulillah hari ini saya naik ke atas, ketemu bapak-bapak di dalam masjid ini. Saya tahunya biasanya di bawah itu ada perkawinan, beberapa kali sampainya di bawah. Alhamdulillah pada sore ini sampai ke sini dengan kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan kajian yang akan kita kaji pada malam hari ini. Berbicara tentang tafsir Zilalul Quran, kita akan menemukan sosok pengarangnya yang ada kemiripan dengan sosok yang kita temukan di Indonesia. Tafsir Zilalul Quran ini dikarang oleh namanya Said Qutb. Lahir tahun 1906 di Asyut, Mesir. 1906. Nah, saya katakan ada kesamaan yaitu dengan tokoh kita yaitu namanya Profesor Dr. Hamka, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bedanya cuma 2 tahun. Beliau lahir tahun 1908 di Nagari, di dekat Danau Maninjau, Sumatera Barat. Dari segi kelahiran dekat 2 tahun bedanya. Dan ternyata dua tokoh ini ada kesamaan sesama mengarang kitab tafsir. Sama-sama terlibat dalam membela Islam. Said Qutb ini beliau sekolah di namanya Darul Ulum. Kalau sekarang namanya Jamiatul Qahirah, ada kuliah Darul Ulum. Saya S2, S3 di sana, satu tempat dengan beliau. Nah, kemudian beliau ini kerja ke Amerika, kerja di pemerintahan Mesir. Kemudian dikirim oleh pemerintahan Mesir untuk mengkaji pendidikan ke Amerika. Nah, pada tahun 1949, beliau itu sedang di Amerika. Di sana, beliau mendengar berita bahwa namanya Sheikh Hasan Al-Banna meninggal ditembak oleh orang tidak dikenal. Ternyata orang Amerika di sana pesta. Pesta kegirangan. Mereka merayakan di mana-mana. Ada musuh besar bagi peradaban Amerika, namanya Hasan Al-Banna telah meninggal, telah mati di Mesir. Saat itu beliau belum terlibat dalam dakwah, baru sekedar orang pendidikan, baru sekedar perhatian terhadap sastra. Namun melihat hal itu, maka bangkitlah namanya girahnya. girah keislaman. Ternyata peradaban yang saya sebelumnya merasa kagum, Amerika, ini sangat hasud dengki terhadap Islam. Sehingga ketika ada tokoh yang meninggal, mereka pesta di sana. Ada tokoh besar yang membangkitkan dakwah. Maka setelah itu beliau pulang, langsung bergabung dengan gerakan namanya Ikhwanul Muslimin, gerakan yang dibawa oleh Hasan Al-Banna. Dengan kemampuan sastranya, maka beliau menulis, terlibat di dalam penerbitan majalah dan publikasi Ikhwanul Muslimin. Di antaranya adalah Al-Muslimun, ada namanya majalah Al-Muslimun. Di situ pada tahun 1952 mulai menulis kitab ini dari rubrik-rubrik, tapi belum selesai. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Profesor Hamka, beliau juga mulai mengkaji tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar, karena dikaji di Masjid Al-Azhar di Sisingamaraja. Nah, beliau itu mulainya tahun 1958-1959. Jadi beda lagi ya, usianya beda. Nah, mulainya juga beda juga. Di sana 52, di sini 58-59. Nah, di situ mulai menulis. Buya Hamka mengatakan, saya menulis setiap hari habis subuh, tapi saya pikir-pikir nanti lama baru selesai, 20 tahun baru selesai. Ini juga sama dengan Said Kutub, pengarang kitab ini. Dari rubrik-rubrik ini 1952, kemudian karena rubrik itu terbatas, akhirnya lama selesainya. Sekedar satu halaman, dua halaman. Nah, ternyata ada dua kejadian yang sama terjadi kepada dua orang ini. Ada keinginan untuk berkhidmah kepada Al-Quran, ternyata Allah kasih berupa peluang. Kita sangkanya itu cobaan, kita sangkanya itu musibah, tapi ternyata peluang menyelesaikan kitabnya. Yaitu beliau, Said Kutub ini ditangkap oleh pemerintah Mesir tahun 1955 dan dipenjara selama 15 tahun. Nah, selama di penjara itu beliau menyelesaikan kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang diselesaikan di dalam penjara. Kejadian ini sama juga dengan yang dirasakan oleh Profesor Hamka. Profesor Hamka ini tahun 1958-59. Beliau kemudian tahun 1964 ternyata ditangkap tanpa ada alasan apa-apa, dituduh sebagai pengkhianat, ingin membocorkan rahasia negara kepada Malaysia, kepada neo-imperialisme. Akhirnya dipenjara tanpa jelas tuduhannya, tanpa jelas kesalahannya. Tetapi beliau selama dipenjara itu 2 tahun berapa bulan, dari tahun 1964 beliau dipenjara, baru keluar setelah yang memenjarakan itu dikudeta atau kejadian Gestapo, presidennya diganti, baru beliau juga keluar. Nah, selama dipenjara itu ternyata beliau juga selesai Tafsir Al-Azhar yang panjang itu. Ini saya ketika baca biografi beliau ini langsung terkenang. Ternyata ada hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah, anugerah yang kita sangka musibah, ternyata anugerah. Jadi beliau ini selesai tafsirnya 6 jilid besar-besar. Profesor Hamka juga selesai, yang dicita-citakan sebelum meninggal itu selesai, bahkan jauh sebelum meninggal. Nah, beliau ini bedanya ya, beliau ini tahun 1965 dihukum mati. 66 dihukum mati. Jadi 1964 beliau sempat dikeluarkan karena ada permintaan dari Presiden Irak kepada pemerintah Mesir. Ini kenapa tokoh besar ini kok dipenjara? Akhirnya karena permintaan Presiden dikeluarin. Setahun kemudian ditangkap lagi. Tahun 1965 ditangkap lagi. Kemudian 66 dihukum mati, digantung. Berarti beliau meninggal usianya sebelum 60 tahun meninggal, tetapi meninggalkan warisan berusaha berupa karya yang menggerakkan. Orang kalau baca ini kalau serius ini ada yang katanya menangis, ada yang merasa kestrum gitu, semangat gitu, macam-macam yang membaca kitab ini. Karena memang ditulisnya itu sambil nangis mungkin ya, di penjara. Benar-benar ya, konsentrasinya itu nggak ada lagi kerjaan, nggak ada lagi undangan, nggak ada lagi kondangan, nggak ada lagi mikirin anak ya, nggak mikirin kerjaan, adanya menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala di penjara. Ditulislah, jadilah kitab ini. Nah, beda dengan Profesor Hamka, beliau keluar tahun 66 dikeluarkan, malah kemudian yang memenjarakan dilengserkan dari kekuasaan. Malah tahun 70 yang pernah memenjarakan itu meminta agar ketika mati supaya disolatkan oleh beliau, yaitu presiden pertama kita ya. Nah, di situ berarti mengakui kebenaran Profesor Hamka. Kemarin itu masalah politik. Bahkan beliau panjang usia, dikasih panjang usia sampai tahun 1981. Meninggal setelah menyatakan berhenti dari MUI karena tidak mau tunduk kepada pemerintah yang ingin menyatakan bolehnya Natal dan sebagainya, Natal bersama atau mengucapkan Natal. Ya, itu perjuangan Profesor Hamka. Profesor Hamka. Jadi beliau itu meninggal dalam nama yang harum, ya, nama yang harum karena bertekad memegang prinsip sampai berani mundur dari jabatan yang prestis yaitu ketua MUI demi fatwa beliau, ya, fatwa beliau. Karena itu sampai saat ini kitabnya masih bermanfaat bagi kita, sama juga dengan kitab ini. Jadi saya kutub ini, tafsirnya ini, kalau biasanya tafsir itu macam-macam ya. Jadi tadi kita bacakan di dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina faida qara faida summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah. Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah. Tetapi ada diberikan ayat-ayat itu yang memang perlu penafsiran orang-orang tertentu. Ada ayat-ayat yang namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat itu apa? Muhkamat misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, kalian telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka orang enggak perlu bertanya lagi, oh berarti kita wajib puasa ya? Kemudian wa aqimish sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Oh, berarti kita wajib salat ya. Kemudian ada larangan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Oh, berarti jangan salat kalau kita mabok. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi ada perintah-perintah yang jelas ya, perintah-perintah yang jelas. Yang orang langsung dengar itu langsung paham. Langsung paham. Tetapi ada ayat-ayat yang memang butuh penjelasan. Butuh penjelasan detailnya, maknanya. Inilah kerjaan para ulama. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ta'wil itu artinya tafsir, penjelasan Al-Qur'an. Ada orang yang tugasnya menjelaskan Al-Qur'an. Ada yang menjelaskan berdasarkan hadis, namanya tafsir bil maksur. Dikumpulkan riwayat-riwayat-riwayat, itu jadinya tafsir. Ayat ini ada riwayat, hadis-hadis ini seperti ini. Namanya tafsir bil maksur. Ya, seperti namanya kitabnya, seperti tafsir Tabari. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Ad-Durrul Mansur. Itu adalah tafsir bil maksur, riwayat-riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat. Ada tafsir yang mengkaji dari segi bahasa. Misalnya tafsir Bahrul Muhit Abu Hayyan Al-Andalusi. Bahasanya ini apa maknanya nih? Detail satu bahasa. Ini dari Kalau syair ini katanya maknanya ini, itu semua dibongkar itu makna-makna Al-Quran dari segi bahasa. Ini bahasa apa nih begini nih? Apakah suku ini? Suku ini katanya apa nih? Nah, suku ini apa? Lain-lain. Itu dikaji semua. Itu seperti Al-Bahru Al-Muhit. Ya. Ada juga dari segi balaghah, tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari. Ada juga Ruhul Ma'ani. Kemudian ada juga dari segi hukumnya. Semua dikaji hukum dalam ayat Al-Quran. Apa saja nih makna penjelasan hukum? Karena di dalam Al-Quran itu, misalnya sholat, dalam perintah tadi diperintahkan sholat, tetapi penjelasannya tidak ada dalam Al-Quran. Praktek sholat itu apa awalnya, akhirnya apa? Tidak ada. Adanya di mana? Di hadis, ya, di hadis. Kemudian yang detail lagi di hukum fikih. Yang paling besar namanya Jami Ahkamil Quran, seperti Imam Qurtubi mengarang itu. Kemudian ada Ahkamul Quran, pengarangnya Imam Ajassos. Ada Ahkamul Quran, karangannya Imam Ibnu Arabi. Kemudian dari segi kemasyarakatan. Nah, ini tafsir Al-Azhar itu isinya ada tentang kemasyarakatan, artinya bagaimana menghadapi hidup, ya, menghadapi hidup. Nah, itu banyak ditemukan dalam tafsir Al-Azhar, ya, tafsir Al-Azhar. Ada yang mengkaji tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an, tafsir Jauhar At-Tantawi, tafsir Al-Jauhari, ya, tafsir Al-Jauhar At-Tantawi. Nah, beliau ini apa jenis tafsirnya nih? Beliau ini tafsirnya itu campuran metode, ya. Ada namanya tafsir secara sosial, ada dari segi sastra, karena orang sastra ini. Ada juga riwayat dipakai juga. Ada juga dari segi penalaran dipakai juga. Tetapi yang paling banyak ini beliau kontemplasi. Arti berusaha memahami ini, ya, Al-Qur'an ini bagaimana menghadapi masalah yang saya hadapi saat ini? Bagaimana melihat kondisi ini? Bagaimana menghadapinya dengan Al-Qur'an? Karena pada saat beliau hidup itu tantangannya besar. Dunia Islam saat itu sedang berada di bawah imperialisme. Banyak yang belum merdeka. Berarti dijajah kita. Kedua, Kudus baru saja diambil, diserahkan kepada Israel. Masalah lagi. Kemudian di Rusia baru menang komunis. Maka berkembangnya namanya Marxis. Dan dekatnya itu sosialis. Maka aliran sosialisme. Di Arab itu ada namanya Partai Ba'ath. Kemudian di Mesir ada namanya Naseris. Kelompok Naseris, anak buahnya Jamal Abdul Nasser. Namanya nasionalisme Arab, pan-arabisme. Mereka semua itu membenci agama. Akhirnya pada masa beliau banyak melihat dekadensi. Dekadensi orang yang berbicara agama itu dimusuhi, ya. Jadi aneh. Maka dakwahnya Hasan Al-Banna dan anak-anak muridnya, ya, didikan beliau itu datang ke kafe-kafe, ya, tempat nongkrong anak muda didatengin, ya, tempat nongkrong anak muda didatengin, ceramah tuh, ya. Akhirnya banyak yang ikut tuh, banyak yang sadar lagi ngopi, ngerokok gitu kan, sambil dia ngelamun, dengerin Umi Kulsum, diceramahin sama beliau, sama anak-anak buahnya. Ah, ini pada sadar, pada nangis, kita ke masjid. Pada ke masjid, ya. Nah, itu gerakan beliau itu menghadapi tadi. Gerakan-gerakan yang sosialis, komunis, ateis. Nah, ini salah satunya adalah tokohnya beliau ini menghadapi seperti itu. Nah, beliau ini bagaimana mencari panduan hidup dari Al-Quran. Jadi menghadapi macam-macam aliran, macam-macam kepentingan, macam-macam kekuatan. Dari mana kita mencari landasan ini? Geraknya dari mana nih? Supaya kita mampu sebagai umat, sebagai bangsa, mempunyai sikap, mempunyai jalan yang jelas di dalam menghadapi semua ini. Nah, ternyata jalan keluar bagi beliau ini, Alhamdulillah, adalah kata beliau, Al-Quran lah jalan yang sebenar-benarnya dalam menghadapi semua kekacauan tersebut. Semua kekacauan tersebut adalah solusinya di dalam Al-Quran. Ini kita bisa baca di dalam pendahuluan dari kitab ini, beliau tulis. Jadi yang sebelumnya dia terpukau dengan peradaban Amerika, ternyata boleh saja kita terpukau dengan mereka, ternyata mereka sama sekali tidak simpati sama kita. Buat apa kita mengambil belajar dari mereka? Ternyata tokoh yang kita kagumi itu dihina oleh Amerika, peradaban Amerika. Ternyata mereka itu rasialis gitu. Itu maunya mereka aja yang benar. Nah, kita hanya jadi pengekor ya. Dari situ dia tidak percaya peradaban-peradaban, apalagi komunis, apalagi sosialis dan sebagainya. Maka kembalinya kemana? Ke Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau dalam mukadimahnya. Karena itu dinamakan namanya fi zilalil Al-Qur'an, di dalam naungan. Naungan Al-Qur'an. Kayak kita bangunan kan di naungan nih. Ada naungan yang masjid, ada naungan apa ya? Ada naungan Al-Qur'an. Kita dibentengi, dinaungi oleh Al-Qur'an. Fi zilalil Qur'an. Kata beliau, al-hayat fi zilal Qur'an ni'mah. Ni'mah la ya'rifuha illa man dhaqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an adalah satu kenikmatan. Kenikmatan yang tidak diketahui kecuali orang yang merasakannya. Setelah dibanding-bandingin aliran adat macam-macam, katanya ternyata yang paling enak itu, paling hebat, paling benar, paling meyakinkan adalah Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itulah maka hidup ini menjadi bernilai. Gerak-gerak kita bernilai. Semua yang kita lakukan bernilai. Pertama, dengan Al-Qur'an kita mendengar langsung, katanya. Kalam Allah langsung kita dengar. Kita bisa ucapkan dengan lidah kita, bisa kita dengarkan dengan telinga kita. Ini kemewahan apa? Kemuliaan apa yang bisa kita raih kecuali dengan Al-Qur'an? Kita bisa merasakan itu. Yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita di dunia ini, bisa kita dengar langsung berbicara kepada kita. Kita dengar langsung redaksinya. Kita bisa ucapkan langsung kata-katanya. Maka kalau kita merasakan itu, maka Quran ini benar-benar suatu kenikmatan yang sangat besar. Di mana lagi bisa seperti itu? Allah berikan dengan Al-Qur'an manusia yang seperti ini bisa merasakan kemuliaan seperti itu. Aishtu fi zilal Qur'an anzur. Ya. Laqad aishtu asma Allah Ta'ala yatahaddatsu ilayya bihadzal Qur'an. Saya hidup dengan Al-Qur'an ini, maka saya dengar Allah berbicara kepadaku. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Karena ayatnya ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada umatnya. Berarti kita baca Al-Quran sama saja kita sedang mendengarkan Allah berfirman kepada kita. Ya. Cuman kita bukan Nabi, kita umatnya Nabi. Nah, ya. Yang Nabi itu yang pertama, kita yang mendapatkan berkah kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan Al-Quran dia bilang, saya memandang kejahilan dan kerendahan dunia. Jadi selama ini orang bertempur, berbunuh-membunuh, ya, sibuk kesana kemari. Ternyata kalau kita lihat dengan kaca mata Al-Quran, maka kita lihat itu mereka seperti anak kecil sedang main berebut mainan. Ada yang berebut mobil-mobilan, ada yang berebut boneka-bonekaan, ada yang berebut sawah-sawahan, ya, ada yang berebut rumah-rumahan. Itu sama seperti melihat anak kecil, ya. Karena apa? Karena itu semua nanti binasa. Sama seperti anak kecil, itu nggak ada harganya itu. Boneka sampai berantem, nangis-nangis, ya, berebutin apa? Mobil-mobilan. Karena pas nanti selesai dia nangis itu mobilnya dilempar aja di dalam gudang, kan? Sama sebetulnya dengan orang dewasa juga yang diperbutkan sampai berkelahi, sampai putus hubungan, memperbutkan apa saja harta. Ternyata besok meninggal dia nggak bawa, berarti kan main-main juga sama sebetulnya. Jadi anak kecil sama kita bedanya sama, cuman anak kecil kita bisa lihat, kita nggak sadar. Nah, dengan Al-Qur'an kita melihat orang sampai seperti itu, itu hal-hal sepele sebetulnya, ya, hal-hal sepele kata beliau itu. Kalau kita dari Al-Qur'an, anzuru min uluwin ila jahiliyah allati tamuju fil ardh. Saya melihat dengan Al-Qur'an ini seperti elang dari atas. Orang dengan kejahiliahan, ada yang dalam kebinasaan, ada yang tenggelam dalam mabok-mabokan, ada yang dalam perzinahan, ada yang dalam pembunuhan dan sebagainya. Ini kita ngelihat seperti itu, kayak ngelihat anak kecil sedang bermain, ya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Karena menurut Al-Qur'an ini semua kan binasa. Kemudian yang ketiga, kita dengan Al-Qur'an ini melihat ada keserasian dalam penciptaan hidup ini. Ternyata malam dan siang, matahari dan bulan, dan hidup kita semua itu diciptakan secara serasi sama Allah Subhanahu wa taala. Malam buat tidur, siang buat kerja, buat jalan. Nah, kalau kita ubah berantakan. Berarti kita serasi nih. Kita ketemu istri kita, ya, laki sesama manusia, tetapi dengan ciptaan Allah kita saling menyenangi. Dari sini melahir manusia lagi. Semua ada aturan-aturan yang ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat dengan Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an ternyata diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan supaya punya anak dan sebagainya. Itu dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, memandang semesta ini jadi lebih luas sih. Di sementara ini orang melihat kita ini sangkanya hidup ini cuma segini. Sampai orang komunis itu orang-orang kaya matiin. Hartanya rebut, kemudian bagi-bagi. Nah, itu komunis tuh. Supaya enggak ada lagi yang kaya, enggak ada yang miskin. Semua hidup sama rata, sama enak kata dia. Nah, hanya demi memuaskan atau meratakan perut saja. Perut saja, ya. Sampai dia membunuh, merampas dan sebagainya. Ternyata di dalam Al-Qur'an hidup ini luas. Tidak hanya yang terlihat, ternyata ada langit-langit disebutkan. Ada planet-planet, alam-alam lain. Bukan hanya itu. Yang terlihat, yang tidak terlihat juga ada. Ada surga, ada neraka, ada jin, ada aras, ada kursi, macam-macam. Ternyata dengan Al-Qur'an itu kita menjadi tahu hidup ini bukan seperti ini aja nih. Selama ini kita sangka ya begini aja nih hidup nih. Baru dengan Al-Qur'an kita terbuka. Ternyata luas hidup ini, ya. Ternyata hidup ini mati itu ada lagi. Jadi orang komunis itu mati ya udah selesai kata dia, sangkaan dia. Karena itu dia mati-matian supaya membagi-bagi itu kata dia kebahagiaannya itu kalau bisa bagi-bagi itu. Bagi-bagi apa? Kekayaan, distribusi kekayaan. Walaupun harus membunuh, harus merampas. Ternyata dalam Al-Qur'an ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat, ya. Ada alam lain yang setelah kehidupan ini. Seperti dalam surah Al-Isra misalnya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal ashar. Kepada Allah bersujud makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ternyata bukan hanya di sini saja, ada lagi makhluk-makhluk di langit dan di bumi. Kemudian kelima, manusia ternyata dengan Al-Qur'an lebih mulia daripada manusia yang kita kenal nih. Nah, kita melihatnya manusia itu hanya dari segi misalnya yang mulia itu jabatan atau kita pendidikan, ya kan? Ada juga harta. Nah, ternyata manusia ini lebih mulia. Standar-standar itu kelasnya itu kelas biasa-biasa saja. Nah, jadi manusia ini yang kelihatannya orang biasa itu juga sudah mulia. Bagi yang kerjanya mengurusi hal-hal yang kotor, itu mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita melihat misalnya orang miskin anggapnya remeh, ternyata sekarang kita tahu miskin pun di sisi Allah itu mulia. Sama mulianya, punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau di ketika baca surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku menciptakan di bumi ini khalifah. Berarti siapa saja manusia ini adalah derajatnya khalifah. Enggak tanggung-tanggung. Khalifah itu artinya wakil Allah yang menjalankan tugas-tugas Allah di muka bumi. Siapa saja gelarnya itu sebetulnya tugasnya khalifah, bukan orang biasa, bukan rakyat kere, saya mau orang miskin, enggak bisa apa-apa atau saya orang ternyata semua punya kemuliaan. Berarti kita gak boleh sembarangan menghina orang, karena memang semua dikasih kemuliaan. Malaikat, jin, suruh sujud kepada manusia ketika diberikan roh, ditiupkan roh kepada kita. Di dalam tubuh kita ini ada barang berharga, ada bagian yang berharga namanya roh. Fa'idha nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika manusia itu diciptakan, selesai, ditiupkan roh, langsung malaikat-malaikat pada sujud, tunduk. Karena ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kalau misalnya komunis hanya melihat manusia itu segi fisik, ternyata Islam itu manusia itu demikian mulianya. Cuma manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu. Kemudian manusia mempunyai tali nasab yang mulia. Karena apa? Kalau kita baca Al-Quran, ternyata bapak-bapak kita, generasi sebelum kita, itu orang-orang hebat semua. Dengan Al-Quran kita nyambung ternyata. Jadi kita tidak merasa rendah diri. Karena kita terkait dengan iman itu, jadi ternyata grup kita ini grup bagus-bagus, hebat-hebat. Ada kelompok hebat-hebat yang Allah kasih beri keimanan, beri kenikmatan berupa makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu orang-orang hebat. Itu seperti kita baca kata beliau dalam surah apa? Dalam surah Al-Mu'minun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat kami, kalian ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada-Ku. Berarti kita ini sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Yusuf, sama Nabi Ismail, itu satu gerbong, ya. Satu gerbong, satu jalur, satu tiket begitu, dikasih tiketnya sama tuh. Kelas apa tuh, ya? Kelas mulia. Dan pendidikannya sama, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang apa yang diterima oleh beliau-beliau itu juga bisa kita terima juga melalui Al-Qur'an. Kurikulumnya atau modulnya sama, tinggal kita jalanin kalau kita pengen mulia kayak mereka. Nah, ini tinggal kitanya. Kita ini sudah masuk nih, benar nih, ya. Benar, jalurnya benar nih, sekolahnya benar. Tinggal kita menjalankan, sudah tinggal mengikuti, maka kita ternyata grupnya ini grup yang mulia dengan adanya iman kepada Allah SWT. Dan kalau sekarang ini kita berdakwah, ada gangguan-gangguan, ada tantangan, ada yang diusir, ada yang dilarang, ada yang diturunin, ya, ada yang dimusuhin. Ternyata sama juga dirasakan juga para nabi-nabi sebelumnya. Berarti kalau kita sekarang mengalami kesulitan dalam berdakwah, ada yang macam-macam, ada yang melarang-larang, itu berarti alhamdulillah sama kita ini, ya. Nah, berarti kurikulumnya sama nih, tinggal kitanya mau sukses atau tidak. Ini yang dikatakan orang-orang kafir dalam surah Ibrahim ayat 13 kepada nabi-nabi itu. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir nih berkata kepada wa qala alladziina kafaru li rusulihim, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul utusan Allah, lanukhrijannakum min ardina, kami akan usir kalian. Aula ta'uduna fi millatina, kecuali kalau kalian mau balik lagi kepada agama kami. Berarti kalau sekarang ada yang dibully dan sebagainya, sama saja, ya. Itu dulu juga begitu. Jangan merasa lelah, jangan merasa lemah kalau ada yang mengganggu dakwah kita. Yang ketujuh, semua di dunia ini ternyata teratur kalau menurut Al-Qur'an. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu yang baik-baik itu jangan khawatir itu akan sia-sia. Kalau sekarang kalah, jangan khawatir, besok ada waktunya untuk menang. Jadi semua yang kita baik-baik itu, tidak, orang yang mukmin itu tidak mungkin dia stres, tidak mungkin dia itu putus asa, karena ada hukum Allah yang berlaku di dunia ini yang akan berlaku. Oh, yang baik dapat yang baik, yang buruk akan buruk. Ya, kekalahan bagi orang yang berlaku jahat. Beliau mengambil dari surah Al-Qamar misalnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami semua hal itu kami ciptakan dengan aturan, dengan presisi, ya. Presisi. Semua kami atur presisi. Cuman waktunya kapan? Nah, kalau sekarang kalah, nggak usah stres ya. Nanti waktunya akan naik. Jangan kita yang meminta, jangan kita yang menentukan harus sekarang menang, harus sekarang berhasil. Nah itu namanya nafsu. Ya. Perjuangan itu tidak seperti itu. Perjuangan itu kita kerjakan aja dulu, gitu. Nanti ketemu caranya, ketemu waktunya, ketemu suksesnya. Siapa yang bekerja, dia akan dapat. Cuman kita jangan tentukan waktunya, jangan tentukan jenis keberhasilannya. Allah yang akan mengatur itu semua. Karena sudah dijelaskan semua itu ada aturan Allah. Ada aturan Allah, cuman waktunya yang disembunyikan kepada kita. Nah, disitulah cobaan keimanan. Yang susah-susah ada waktunya untuk hidup senang, ya. Yang dimusuhi ada waktunya akan diterima dan sebagainya. Itu semua dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang menceritakan masalah seperti itu. Yang kedelapan, memandang alam dan melihat tangan kekuasaan Allah selalu terlibat. Ini kata beliau ini. Wa min summa ishtu fi zilal Qur'an hadi an-nafs mutmainu sarirah qarir ad-damir. Aishu ara yadallah fi kulli hadisin wa fi kulli amrin. Karena itu saya hidup, kata beliau, di dalam laungan Al-Qur'an itu jiwa saya tenang. Kemudian sanubari saya tidak gelisah, tidak bergejolak. Nurani saya juga dalam keadaan yang damai. Karena apa? Saya melihat ara yadallah fi kulli hadisin wa fi kulli amrin. Saya melihat tangan-tangan kekuasaan Allah itu selalu terlibat. Tidak pernah itu yang terjadi ini lepas dari tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu di alam ini yang orang karena dia hebat maka dia bisa menindas kita. Enggak. Itu memang sedang diberikan kesempatan. Pada waktunya akan diselesaikan. Nah, yang sulit-sulit itu semua memang sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti waktunya semua akan beres. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan. Kata beliau, manhaj ilahi lah, ya. Setelah dia saksikan itu semua, maka manhaj ilahi, manhaj Allah itulah yang sebenar-benarnya yang harus kita jalankan. Jadi kita tidak lagi percaya kepada ideologi sosialis, ada ideologi komunis, ada ideologi naseris, ada ideologi sekuleris dan semacamnya. Ternyata manhaj ilahi, ya, aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, itulah yang seharusnya kita pegang. Jangan goyah lagi. Yang lain itu semua fata morgana. Dan manhaj ilahi itulah yang benar. Ini beliau katakan. Fal manhajul ilahi kama yabdu fi zilalil Qur'an mawdu'un liyu'mala fi kulli bi'atin wa fi kulli marhalatin min marahilin nash'ah al-insaniyah wa fi kulli halatin min halatin nafsil basyariyah al-wahidah. Jadi manhaj ilahi lah kalau kita lihat dari kacamata Al-Qur'an, yaitu manhaj yang memang diberikan oleh Allah untuk diterapkan di semua tempat bisa diterapkan. Wa fi kulli marhalatin, di semua fase dari fase-fase kehidupan manusia. Dan di seluruh kondisi dari kondisi kejiwaan manusia. Ini selalu bisa diterapkan manhaj Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an, semua bisa diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia dan cocok untuk diterapkan. Karena itu yang harus kita pegang, kata beliau. Yang berikutnya, dengan berpegang kepada manhaj ini, maka kita tidak goyah, ya. Tidak goyah kesana kemari, mencari lari kesana kemari fata morgana, ikut sana ternyata salah, balik lagi, ikut sana salah, balik lagi. Nah, kalau kita bertemu dengan manhaj Allah, maka kita tidak perlu lagi lari kesana kemari. Kita cukup menjalankan itu, maka kita akan sampai kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang itu menyangka bahagia ternyata menderita. Banyak, ya. Banyak orang-orang yang dunia sekuler dia sangka dengan misalnya hidup dalam riba, dia sangka bisa dia itu hidup sejahtera, bahagia. Nah, kemarin pada tahun 2008 ketika ada subprime krisis di Amerika, itu yang kemarin orang itu menganggap dirinya sudah mapan, sudah hidup enak. Saat itu perusahaannya yang buat dia bergantung itu pada runtuh. Sedemikian mudah itu uang ratusan triliun dolar, ratusan miliar dolar itu hilang lenyap, tak berbekas. Karena asalnya catatan-catatan aja, utang ke dia, iya ke utang lagi, dia ke utang lagi, dia ke utang lagi. Jadi catatannya utang sebetulnya, cuman dihitung sebagai tagihan bank. Nah, tagihan bank namanya kekayaan dia, ada piutang gitu. Dia nagih ke sana, nagih ke sana, nagih ke sana, nagih ke sana, ya. Nah, ketika gagal, maka hitungan yang tadi triliun hancur semua, blank, jadi kosong. Nah, setelah kosong, blank, maka yang kemarin gantung di perusahaan-perusahaan itu, perusahaannya runtuh, maka yang gantung dengan perusahaan itu semua kehilangan tali. Padahal namanya hidup di dunia modern Amerika ini semuanya itu kredit, mobil kredit, rumah kredit, ya, sekolah kredit, nyekolahin anak kredit. Itu kalau hitung-hitungannya, kalau normal itu bisa ketutup tuh, ketutup sama gaji dia, gajinya gede, ya, misalnya $5,000 sebulan, ya, 60 juta, ya, itu bisa ketutup tuh. Tapi goyah dikit, misalnya turun dari $5,000 ke $3,000, maka goncang tuh. Ada yang tidak kebayar, rumahnya nggak kebayar, atau anaknya nggak sekolah, atau makanan nggak bisa dibeli, ya. Itu kalau turun pendapatan. Kalau dia bukan turun lagi dari $5,000, blank, kosong. Kenapa? Perusahaannya bangkrut. Maka yang selama ini dia pakai mobil, rumah, terus gaji, itu tiba-tiba lenyap semua. Maka rumah yang mewah itu karena tidak bisa membayar bulanan, maka otomatis ditarik oleh bank. Ditarik oleh bank. Anak yang selama ini dibayar, dia tidak bisa bayar juga, maka dikeluarkan dari sekolah. Keluarga yang biasa dia kasih nafkah tidak bisa juga, maka tercerai-berai. Kemana larinya? Banyak jutaan orang itu lari jadi gelandangan, tunawisma, ya, tunawisma. Nah, ternyata ujung-ujungnya sistem seperti itu hanya mengantarkan orang kepada penderitaan yang tidak ada ujungnya. Dan sampai saat ini tidak ada solusinya apa itu. Yang pada tunawisma itu seperti itu, dia balik lagi ke sistem lagi, namanya sudah blank, sudah gagal bayar, dicoret dia, ya, dicoret, nggak bisa lagi. Bisa lagi terkait dengan dunia perbankan. Maka hanya bisa hidup di pinggir jalan, tunawisma. Di Amerika tunawisma jutaan orang. Ini sistem, kesalahan sistem, ya, kesalahan sistem. Kalau di kita ada sistem keluarga. Kalau orang tuanya sedang lemah, ada anak yang bantu. Ada namanya biru walidain, ya kan? Ada saudara sepupu, ada saudara kandung, saling bantu. Itu sudah biasa. Kalau di sana karena mengandalkan tagihan bank, maka gak kenal sama saudara sama siapa, masing-masing hidup sendiri. Ternyata andalannya banknya bangkrut, maka semua hancur hidupnya, ya. Nah, dasarnya apa nih, kata beliau ini, dasarnya apa? Jadi dasarnya itu dalam bangunan manhaj ini adalah akidah, ya. Akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah baru dibangun, kita tahu mana yang bahagia, mana yang celaka. Nah, wal amru idan jiddun. Masalah ini masalah berat. Serius nih. Innahu amrul akidah min asasiha, yaitu masalah akidah dari dasarnya. Summa huwa amru sa'adah hadil basyariyah am au syaqauha. Kemudian setelah itu baru diketahui apakah bahagia manusia ini atau celaka. Jadi dari akidah tadi, dari sistem tadi. Kalau kita ngambilnya sistemnya salah, itu bisa terjerumus kepada kesalahan-kesalahan tadi. Yang penderitaan yang tidak ada jalan keluarnya. Di dunia saja sudah susah, apalagi di akhirat kelak. Dia sama sekali tidak tahu, tidak ada persiapannya. di dunia saja dia kedodoran ya, kedodoran. Padahal dia sangka dia itu pintar. Nah, berarti ilmunya itu menipu. Sistem yang dia pegang itu adalah sistem fatamorgana, ya, memberi harapan tapi harapannya palsu, ya. Kalau tuh bilang itu namanya PHP, ya. Nah, pemberi harapan palsu. Nah. Maka sumbernya penderitaan dari mana? Kata beliau ini. Wa min huna ja'at asyqwa lil bashari ad-dhalah al-bashari al-miskina al-ja'irah al-bashariyah allati lan tajid ar-rusyda wa lan tajid al-huda wa lan tajid ar-raha wa lan tajid as-sa'adah illa hina taruddu al-fitrah bashariyah ila sani'iha al-kabir. Dari sinilah kata beliau ini kependeritaan manusia, kesedihannya, duka laraknya, kehilangan jalannya, kehilangan rambu-rambu di jalan. Kenapa? Karena dia telah menolak fitrahnya. Fitrah untuk apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kepada manhaj, tunduk kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Fitrah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia tolak itu, maka yang terjadi adalah penderitaan. Ya, penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia. Nah, kata beliau, yang saat ini terjadi, kenapa banyak orang terjebak atau tertipu dengan peradaban saat ini? Karena ada orang-orang yang sengaja itu mencampur adukan atau mengadu antara peradaban sama iman. Nih, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seakan-akan bertentangan dengan iman. Nah, itu. Kata beliau ini, hun inna hunaka isabah minal mudillilin al-khadi'in a'dal basyariyah yad'una manhaj ilahi fi kaffah wal ibdal insani fi 'alamil maddah fil kaffatil ukhra. Ada kelompok-kelompok yang sengaja nih menipu manusia. Yang meletakkan sistem Allah itu seakan-akan di satu sisi sini. Sementara peradaban manusia sisi lain. Artinya kalau kita beragama berarti tidak beradaban. Kalau mau berperadaban maju modern, jangan beragama. Nah, itu orang ada yang ketipu di situ. Wah, Islam itu mundur. Orang Islam itu miskin. Muslim itu terbelakang. Jadi seakan-akan Islam itulah penyebab keterbelakangan. Akhirnya banyak orang saya pengen maju. Ya. Caranya apa? Saya tidak mau dikatakan sebagai orang Islam beriman. Ini yang menyebabkan orang akhirnya terjebak, ya. Terjebak. Kalau katanya intelek itu jangan agamis. Ya. Ya, gimana kita dengerin apa lanjutnya? Hah? Lanjutkan. Cukup. Ya, cukup ya. Ya. Ya, baiklah. Inilah yang bisa kita baca, saya sampaikan dari penjelasan beliau tentang konsep yang akan beliau sampaikan dari kitab beliau ini, Fizzul Quran. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa mengambil semangat dari yang beliau tularkan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.